Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدْ. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin yang saya muliakan dan saya cintai fillah, kita alhamdulillah pada kesempatan ini bisa bermajlis di tempat yang mulia ini, juga di hari-hari yang mulia, yaitu 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Hari-hari yang Allah Jalla wa'ala bersumpah dengan hari-hari itu. Qala Jalla wa'ala, wal fajri walayalin ashr. Wal fajri, demi fajar. Demi waktu fajar, walayalin ashr, dan demi hari-hari yang 10. Dan yang dimaksud dengan hari-hari yang 10 ini adalah 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Hari-hari yang Allah bersumpah dengannya tentunya, hari-hari tersebut hari yang mulia. Maka wajib bagi kita memuliakannya sebagaimana Allah juga memuliakannya. Wajib bagi kita untuk memuliakannya sebagaimana Rasul alaihi salatu wasalam juga memuliakannya. Nabi pernah mengatakan yang maknanya tidak ada amalan atau tidak ada hari-hari yang amalan itu lebih Allah cintai, melebihi dari amalan yang dilakukan pada 10 awal bulan Dzulhijjah. Fal a'malu fi hadhihi al-ayyam, maka amalan-amalan yang dilakukan di hari-hari ini tidak ada yang menandingi dari amalan soleh. Sampai para sahabat bertanya, qila ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah? Apakah juga jihad fisabilillah ya Rasulullah tidak bisa mengalahkan amalan-amalan di hari-hari ini? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, walal jihadu fisabilillah. Demikian pula jihad fisabilillah tidak bisa mengalahkan. Illa rajulun, kecuali jihadnya seseorang yang kharaja binafsihi wa malihi. Kecuali jihadnya seseorang yang keluar dengan membawa jiwanya dan seluruh hartanya, kemudian tidak kembali lagi. Yani syahid. Tidak kembali lagi ke ya, rumahnya, ke negerinya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, yusra'u, disyariatkan bagi kita untuk memperbanyak amalan di hari-hari ini. Min siyamin wal qiyam. Apakah itu puasa? Disyariatkan untuk berpuasa di hari-hari ini. Sejak tanggal 1 sampai tanggal 9. Meskipun yang mu'akkad adalah tanggal 9. Yaum Arafah. Sesuai dengan apa yang diputuskan oleh penguasa kita, ya, penanggalannya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Yaum Arafah, kata Nabi alaihi salatu wasalam, saya berharap puasa di hari itu menjadi sebab dihapuskannya dosa-dosa setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Disyariatkan juga untuk bertakbir di hari-hari ini. Sejak awal masuk bulan Dzulhijjah sampai akhir Ayyamut Tasyriq. Sampai akhir hari-hari Tasyriq. Memperbanyak takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Walillahilhamd. Lailan wa nahara. Baik di waktu malam atau di waktu siang. Juga qiraatul Quran, membaca Al-Quranul Karim. Qiyamul Lail. Wassadaqah. Dan amalan-amalan yang lain. Terlebih kita tinggal di negeri ini. Tentu berlomba dengan saudara-saudara kita yang saat ini berada di Masyair Al-Haram, di Makkah, Mina, Muzdalifah, Arafah. Allah mudahkan mereka sampai di negeri itu. Dan kita pun juga, walaupun di negeri ini, adalah orang-orang yang juga berusaha untuk berlomba-lomba dengan mereka. Allah bukakan pintu-pintu kebaikan yang banyak, maka marilah kita manfaatkan 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini dengan al-amal as-salihah. Amalan-amalan soleh. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kita masih berada pada pembahasan kitab At-Tanbihat Al-Latifah ala mahtawat alaihi al-aqidah al-wasitiyah li al-allamah Abdurrahman Nasir al-Sa'di rahimahullah. Kitab At-Tanbihat Al-Latifah, ya, karya Syekh Abdurrahman Nasir al-Sa'di, ya, syarah dari kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah li Syekh Al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Baik, kita sedikit mengulangi pembahasan yang telah lalu. Jadi termasuk di antara bagian dari iman kepada Allah yang terakhir kita bahas. Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka mengimani Allah, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada hari akhir, rukun iman yang 6. Kemudian masuk pada pembahasan iman kepada Allah Azza wa Jalla. Termasuk iman kepada Allah adalah mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya. Mengimani seluruh nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim atau di dalam sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ilmu yang paling mulia, ilmu yang paling agung adalah mengenal Allah Azza wa Jalla. Ilmu yang paling mulia. Tidak ada yang lebih dari itu. Karena keutamaan ilmu tergantung dari apa yang dipelajari. Ya. Karena yang dipelajari adalah Allah Azza wa Jalla, maka ilmu tentang Allah Azza wa Jalla adalah ilmu yang paling apa? Mulia. Mengenal Allah Azza wa Jalla, mengenal nama-namanya, mengenal sifat-sifatnya. Dari mana kita mengenal nama-nama Allah? Dari mana kita mengenal sifat-sifat Allah? Tidak ada jalan kecuali melalui Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Allah Jalla wa'ala di dalam Al-Quranul Karim menyebutkan nama-namanya. Dan juga sifat-sifatnya. Demikian pula Nabi alaihi salatu wassalam menyampaikan kepada umat tentang apa yang Allah wahyukan kepada beliau. Berupa nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Azza wa Jal. Maka kita mengenal nama-nama Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Musawwir, Al-Khaliq, Al-Bari. Asma. Nama-nama Allah Azza wa Jal. Wasifat. Juga sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Maka kewajiban kita, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, adalah mengimani semua nama-nama Allah dan apa? Sifat-sifatnya. Jangan mengimani sebagian kemudian mengkufuri yang lain. Semua yang disebutkan dalam Al-Quran kita imani. Semua yang disebutkan dalam sunnah kita imani. Jangan diambil sebagian dan tidak diimani sebagian yang lain. Semuanya harus diimani. Ini yang pertama. Yang kedua, di dalam kita mengimani sifat-sifat Allah Azza wa Jal, juga sudah kita bahas. Kita harus menjauhkan diri dari jalannya orang-orang yang menyimpang. di dalam mengimani sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Loh, apa ada orang yang menyimpang dalam masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah? Ada. Demikianlah Allah Azza wa Jalla ya, menghendaki sebagai ujian bagi kita semuanya. Ada orang-orang yang menyimpang, ada orang-orang yang sesat, ada orang yang baik, ada orang yang buruk. Ya. Ada yang kaya, ada yang miskin. Ini semuanya adalah ikhtibar, ujian dari Allah Azza wa Jalla. Ada orang-orang yang menyimpang di dalam mengimani sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Ada 4 jenis penyimpangan terkait dengan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, adalah orang-orang yang melakukan tahrif. Tahrif yakni menafsirkan sifat Allah dengan tafsiran yang menyimpang. Merubah makna. Merubah makna ayat Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam tentang sifat. Dirubah maknanya. Baik. Insya Allah akan datang penjelasan contoh-contohnya. Dirubah maknanya. Yang kedua. Penyimpangan yang kedua adalah ta'til. Ta'til yakni tidak mengimani maknanya. Masa tidak percaya. Mengosongkan makna. Jadi tidak meyakini Allah punya sifat. Akhirnya tidak meyakini Allah punya apa? Sifat. Seperti orang-orang Jahmi ya. Pengikut Jahm bin Sofwan. Yang sudah mati pada abad yang kedua. Hijriah. Jahm bin Sofwan ini. Ya, dia mengajarkan pengikutnya untuk tidak mengimani sifat-sifat Allah. Jadi Allah tidak punya sifat. Demikian intinya. Nah kalau seperti ini sama saja mengatakan Allah tidak ada. Karena sesuatu yang tidak ada sifatnya berarti tidak apa? Tidak ada. Seperti salah seorang ulama ahlu al-hadis abad yang ketiga dan seterusnya. Hammad bin Zaid mengatakan perumpamaan orang-orang Jahmiyah itu seperti seorang yang datang kepada kita mengatakan fidari nakhlah, di rumahku ada pohon korma. Lalu ketika ditanya apakah pohon kormamu ada batangnya? Tidak. Pohon korma tidak punya batang. Pohon korma tidak punya akar. Pohon korma yang tidak punya daun. Pohon korma yang tidak punya buah. Pohon korma yang tidak punya apa namanya? Ya semua sifat-sifat pohon korma dia katakan tidak ada, tidak ada, tidak ada, tidak ada. Artinya berarti kamu tidak punya apa? Pohon korma. Tidak ada pohon korma di rumah kamu. Iya. Allah Jalla wa'ala memiliki sifat-sifat yang maha sempurna. Ya. Kemudian kamu mengatakan Allah tidak memiliki sifat. Menyimpang yang seperti ini. Ya. Yang pertama tadi, ya, merubah makna menjadi makna yang batil. Kalau yang kedua, menolak sifat-sifat Allah. Yang ketiga, penyimpangan yang ketiga adalah takyif. Takyif yakni membayangkan sifatnya Allah. Oh, sifat Allah itu seperti ini. Dibayangkan. Membayangkan zatnya Allah. Membayangkan. Ya, namanya takyif. Membagaimanakan, membayangkan. Ini juga penyimpangan. Yang keempat adalah tamsil. Tamsil yakni menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Ilmunya Allah sama seperti ilmunya makhluk. Penglihatannya Allah seperti penglihatannya apa? Makhluk. Ini namanya tamsil. Menyamakan, menyerupakan sifat Allah dengan sifat apa? Makhluk. Inilah 4 penyimpangan di dalam ya, permasalahan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Ada yang terjatuh kepada tahrif, merubah makna yang batil. Ada yang terjatuh kepada ta'til, menolak sifat-sifat Allah. Ada yang terjatuh kepada takyif, membagaimanakan. Membayangkan bagaimana. Ya. Zat Allah, sifat Allah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dan juga yang keempat, tamtsil, menyamakan, menyerupakan sifat Allah dengan sifat apa? Makhluk. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan ini semuanya terbantah. 4 penyimpangan ini terbantah. Terbantah dalam Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Di antara ayat yang membantah ya, penyimpangan itu adalah firman Allah. Allah mengatakan, laisa kamislihi syai', laisa kamislihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Ini firman Allah azza wa jalla. Laisa kamislihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan Allah azza wa jalla. Berarti ini membantah orang-orang yang menyamakan sifat Allah dengan sifat apa? Makhluk. Atau membagaimanakan, membayangkan. Oh, bagaimana seperti ini sifatnya Allah. Zatnya Allah seperti ini. Dibantah oleh Allah azza wa jalla dalam ayat ini, laisa kamislihi syai'. Tidak ada yang semisal dengan Allah azza wa jalla. Tetapi juga kita meyakini Allah memiliki sifat wa huwa as-sami'ul basir. Allah azza wa jal maha mendengar dan maha melihat. Berarti Allah punya sifat. Yasma' maha mendengar. As-sami' al-basir maha mendengar dan maha melihat. Dan kita meyakini pendengarannya Allah tidak sama dengan pendengaran apa? Makhluk. Penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan makhluk. Ilmunya Allah tidak sama dengan ilmunya makhluk. Semua sifat-sifat Allah tidak sama dengan sifat-sifat apa? Makhluk. Al-Qadir, nama Allah Azza wa Jal, mengandung sifat kudrah. Allah memiliki sifat apa? Kudrah. Kudrahnya Allah tidak sama dengan kudrahnya apa? Makhluk. Ya. Maha kuasa Allah Azza wa Jal. Ya. Siapa yang menjadikan apinya Ibrahim menjadi dingin? Allah Azza wa Jal. Siapakah yang membelah Laut Merah untuk Nabi Musa alaihi salatu wassalam? Allah Azza wa Jal. Qadir. Wabillahi taufiq. Jadi ayat ini sekali lagi, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, wa huwa as-sami'ul basir, bantahan bagi orang-orang yang mengatakan Allah tidak punya sifat. Ya. Loh, kamu mengatakan Allah tidak punya sifat, Allah sendiri mengatakan wa huwa as-sami'ul basir. Berarti kamu menyimpang. Wabillahi taufiq. Ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ya. Murojaah apa yang telah lalu kita bahas. Kemudian di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, kalau kita lihat pembahasan tentang sifat-sifat Allah, ya, maka terkadang Allah Azza wa Jal menyebutkan sifat-sifatnya dalam bentuk penetapan. Penetapan, yani menetapkan sifat. Baik, ini agak perlu keseriusan sedikit. Jangan ngantuk-ngantuk. Ya, baik. Jadi di dalam Al-Quranul Karim, ya, ketika Allah menyebutkan sifat-sifatnya, terkadang bentuknya adalah isbat, penetapan. Terkadang bentuknya adalah penafian, peniadaan. Yani meniadakan sifat-sifat yang tercela bagi Allah. Sebagai contoh agar lebih faham, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, Ar-Rahmanir Rahim atau wa huwal ghafurul wadud. Wa huwa dan dia Allah Al-Ghafur, Zat yang Maha apa? Pengampun. Ini namanya menetapkan, ya, nama itu dan sifat itu bagi siapa? Allah. Ini menetapkan. Yang bentuknya meniadakan seperti la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah Subhanahu wa taala tidak mengantuk dan juga tidak pula apa? Tidur. Taib. Ini bentuk di dalam Al-Qur'anul Karim. Terkadang ketika berbicara tentang sifat, Allah Azza wa Jalla menetapkan sifat untuknya atau meniadakan sifat-sifat tercela, sifat-sifat yang kurang bagi siapa? Allah Azza wa Jalla. Dan kedua hal ini ada di dalam Al-Qur'anul Karim, surat yang kita hafal bersama, ada di situ. An-nafyu wal isbat, yakni di dalam surah Al-Ikhlas. Coba dibaca suratul Ikhlas, di situ ada isbat dan ada nafyu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ini penetapan. Qul, dialah Allah ahad, Zat yang Maha Esa. Nanti kita bahas ayat ini insyaAllah. Allahus samad. Dia Allah adalah as-samad. Ini menetapkan apa? Sifat dan nama bagi siapa? Allah. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia Allah tidak berputra atau tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang serupa, yang sama dengan Allah Azza wa Jalla. Demikianlah Al-Qur'anul Karim ketika menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, terkadang bentuknya adalah isbat, menetapkan ini adalah nama Allah, ini adalah sifat Allah, sifat Allah adalah seperti ini, isbat. Terkadang bentuknya adalah apa? An-nafyu. An-nafyu yani meniadakan. Meniadakan apa? Apa yang ditiadakan? Sifat-sifat yang kurang, sifat-sifat yang tercela, sifat-sifat yang merupakan aib dan cacat. Itu dinafikan dari siapa? Allah Azza wa Jalla. Nah. Tetapi perlu diketahui bahwasanya ketika Allah menafikan sesuatu, ketika Allah Subhanahu wa Taala meniadakan sesuatu, bukan sekedar meniadakan saja, tetapi meniadakan sifat yang tercela untuk menetapkan kesempurnaan bagi siapa? Allah Azza wa Jalla. Seperti contohnya di dalam Al-Qur'an, di dalam sunnah, ya, dinafikan sifat zalim bagi Allah. Allah tidak zalim. Wala yadhlimu rabbuka ahada, dan Rabbmu tidak menzalimi siapapun. Ya. Inni haramtu zulma ala nafsi. Demikian dalam hadis qudsi, inni haramtu zulma ala nafsi. Aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Berarti Allah tidak apa? Zalim. Tetapi bukan sekedar kita mengatakan Allah tidak zalim. Kita katakan Allah tidak zalim, yakni Allah memiliki kesempurnaan sifat lawan dari zalim. Apa lawan dari zalim? Adil. Allah Azza wa Jalla zat yang maha adil. Karena kalau hanya mengatakan Allah tidak zalim, itu belum merupakan kesempurnaan. Kalau kita tidak menetapkan lawannya yang maha sempurna. Sama seperti saya katakan tentang meja ini tidak zalim. Gelas ini juga tidak apa? Zalim. Tapi ini bukan pujian kepada apa? Meja ini. Apakah kemudian saya katakan meja ini sangat adil? Kan tidak. Tidak mesti saya mengatakan sesuatu tidak zalim kemudian adil. Tidak. Tetapi ketika berbicara tentang sifat Allah Azza wa Jal, Allah tidak zalim, yakni kita menetapkan bahwasanya Allah Jalla wa'ala memiliki lawan dari sifat itu yang dinafikan dengan bentuk yang sempurna. Lawan dari sifat zalim adalah apa? Adil. Yani Allah zat yang maha adil. Bisa difahami, ikhwan? Demikian pula ketika Allah Azza wa Jalla mengatakan la ta'khudhuhu sinatu wa la naum, Allah Subhanahu wa Taala tidak mengantuk, tidak pula tidur. Bukan sekedar menafikan sifat kantuk dan sifat tidur bagi Allah, bukan hanya sekedar itu. Namun kita menetapkan kesempurnaan hidupnya siapa? Allah Azza wa Jalla, hidup yang maha sempurna. Hidup yang maha sempurna. Ya. Wabillahi taufiq. Kalau manusia tidak ngantuk, tidak tidur, itu sifat lemah bagi dia. Sifat cacat. Iya atau tidak? Saya sedang sakit. Apa? Sakit apa? Tidak bisa tidur. Tidak bisa ngantuk. Lalu bagi manusia itu cacat. Iya atau tidak? Bagi manusia cacat. Tidak bisa tidur, tidak bisa mengantuk. Ya. Allah Jalla wa'ala la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Allah Jalla wa'ala tidak mengantuk. Tidak pula tidur. Yakni Allah hidupnya hidup yang maha sempurna. Tidak pernah lalai. Tidak pernah ada yang luput dari penglihatan Allah. Tidak ada yang pernah luput dari pengetahuan Allah. Tidak ada yang pernah luput dari pendengaran Allah. Tidak ada yang pernah luput dari pengawasannya Allah Azza wa Jal. Karena Allah Azza wa Jal, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Ya. Bisa jadi orang tidak mengantuk, tidak tidur. Ya. Tetapi, ya, akalnya tidak tahu kemana. Ya atau tidak? Ngalamun. Ya. Mungkin ada yang di antara panjenengan tidak ngantuk, tidak tidur, tapi hanya tidak ya, faham, ya kan, ngalamun kemana, ke rumah, ya, bisa jadi. Tidak ya. Ya. Mesti orang yang apa, ya, yang tidak mengantuk, tidak tidur, kemudian. Ya. Berbicara tentang sifat Allah Azza wa Jal, ketika Allah Azza wa Jal dinafikan darinya sifat mengantuk dan sifat tidur, yakni Allah Azza wa Jal zat yang maha sempurna hidupnya. Ya. Bukan sekedar Allah tidak mengantuk, tidak tidur, tidak seperti itu. Tapi kita tetapkan bagi Allah Azza wa Jal kesempurnaan hidupnya siapa? Allah Azza wa Jal. Allah tidak mengantuk, Allah tidak tidur, yakni tidak ada yang luput sama sekali dari ilmunya Allah. Tidak ada yang pernah luput sama sekali dari penglihatan, pendengaran Allah Azza wa Jal. Dari pengaturan Allah Azza wa Jal. Dari Allah memberikan rezeki. Tidak pernah luput Allah Azza wa Jal. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Jadi itulah yang ada dalam Al-Quranul Karim. Jadi Al-Quranul Karim ketika berbicara sifat-sifat Allah, bentuknya ada berapa? Dua. Terkadang bentuknya adalah apa? Menetapkan. Isbat, menetapkan. Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. Ini menetapkan. Baik. Wa huwal Ghafurul Wadud, Dzul Arsyil Majid, Fa'alun Lima Yurid. Ini juga apa? Menetapkan. Naam. Huwallahul Khaliqul Bari'ul Musawwir, Lahul Asmaul Husna. Ini menetapkan. Terkadang bentuknya adalah apa? Menafikan. An-nafyu. Lam yalid wa lam yulad. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Dan ahlus sunnah wal jamaah meyakini. Inilah lurusnya ahlus sunnah. Ketika berbicara tentang sifat-sifat Allah yang dinafikan di dalam Al-Quran dan sunnah, bukan hanya sekedar ayat-ayat itu menafikan sifat-sifat cela itu bagi Allah, namun juga terkandung di dalamnya penetapan terhadap kesempurnaan apa? Sifat Allah yang merupakan lawan dari sifat yang cela tadi. Kalau berbicara sifat zalim yang Allah nafikan dari dirinya, artinya kita menetapkan sifat adilnya Allah Azza wa Jal, adil yang apa? Maha sempurna. Karena sekali lagi, belum tentu kita mengatakan fulan tidak zalim. Ya. Bisa jadi fulan zalim tidak, dia tidak zalim. Kenapa tidak zalim? Karena tubuhnya apa? Kecil, lemah, tidak punya kemampuan. Ya, tidak mungkin zalim. Tetapi Allah Azza wa Jalla zat yang tidak zalim, ya. Zat yang maha adil dengan segala kekuasaannya, dengan segala kekuatannya, dengan segala apa namanya? Kudrahnya. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral ikhwah, kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mulai masuk kepada ayat-ayat, ya. Atau surat yang di situ disebutkan di dalamnya an-nafyu dan juga apa? Isbat. Akan beliau awali dengan pembahasan surah Al-Ikhlas, kemudian masuk pada pembahasan ayat kursi. Baik. Qala Syekhul Islam rahimahullah. Wa qad dakhala fi hadhihi al-jumlah ma wasafa bihi nafsuhu fi surah Al-Ikhlas allati ta'dilu thulutsal Qur'an. Haitsu yaqulu jalla wa ala qul huwallahu ahad. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baik. Di antara apa yang Allah sebutkan tentang dirinya, yang di situ terkandung an-nafyu, penetapan, al-isbat, penetapan wan-nafyu dan peniadaan, adalah apa yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Ikhlas. Yang surat ini adalah surat yang sangat mulia. Sangat agung. Ta'dilu thulutsal Qur'an. Dari suratul ikhlas itu sebanding dengan sepertiga apa? Al-Quranul Karim. Haitsu yaqul, di mana Allah Azza wa Jal berfirman, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul, katakanlah wahai Nabi, huwallah, dialah Allah, ahad, zat yang maha esa, zat yang maha bersendiri. Bersendiri dalam kesempurnaan. Bersendiri dalam sifat-sifat kamal. Yang sempurna. Allahu samad. Dialah Allah as-samad. Zat yang mencapai puncak-puncak kesempurnaan sifat. Zat yang seluruh makhluk bergantung kepadanya. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang serupa bagi Allah Azza wa Jalla. Tidak ada satu makhluk pun yang menandingi, yang serupa dengan Allah Azza wa Jalla. Ini makna atau terjemah ringkas dari ayat ini. Baik, insyaAllah kita akan membahas suratul ikhlas ini lebih detail bi'idnillahi Azza wa Jalla. Berkata Syekh Abdurrahman Nasir al-Sa'di rahimahullah fi hadhihi at-ta'liqat Hadza syuru'un fi tafsil an-nusus al-waridah fil kitab wa sunnah ad-dakhilah fil iman billah. Berikut ini adalah rincian penyebutan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Kita sudah bahas kemarin atau tadi bahwasanya iman kita kepada Allah terkait dengan nama-nama dan sifatnya jelas sumbernya yaitu Al-Qur'an dan apa? Sunnah. Maka sekarang mulai akan kita dengarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam tentang nama-nama dan sifatnya. Yang ini ad-dakhilah fil imani billah, masuk di dalam iman kepada Allah azza wajalla. Wa annahu yajibu fiha isbatuha wa nafyu ta'til wa tahrif wa taqyif wa tamtsil anha. Dan ketika kita mendengar ayat-ayat tentang sifat, wajib bagi kita menetapkan sifat-sifat Allah itu tanpa menyimpangkan maknanya tadi, ta'til, tahrif, tanpa menolak maknanya, ta'til, tanpa membagaimanakan, membayangkan bagaimana sifat Allah azza wajalla, dan tanpa kita menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Ya. Fasabata anhu sallallahu alaihi wasallam fi as-sahih, ya. Telah sahih di dalam hadis, ya, diriwayatkan oleh Al-Bukhari rahimahullah dan juga Muslim. Nabi mengatakan tentang surat Al-Ikhlas, innaha ta'dilu thulutsal Qur'an. Suratul Ikhlas itu sebanding dengan sepertiga apa? Al-Qur'an. Allahu Akbar. Pernah suatu saat Nabi bertanya kepada para sahabat, mampukah kalian membaca sepertiga Al-Quran? Para sahabat mengatakan, siapa yang mampu ya Rasulullah? Kemudian Nabi mengatakan, Qul huwallahu ahad, ta'dilu sulusal Quran. Qul huwallahu ahad, itu sepertiga apa? Al-Quran. Dan ayat ini, surat ini yang hanya terdiri dari empat ayat yang nilainya sepertiga Al-Quran dimudahkan oleh Allah untuk dihafalkan. Hatta sigar. Sampai anak-anak kecil hafal surat apa? Ikhlas. Baik. Ta'dilu thuluts Al-Quran. Sebanding dengan sepertiga Al-Quranul Karim. Wadhalika kama qala ahlul ilm. Para ulama mengatakan, apa rahasia? Kenapa suratul ikhlas ya, sebanding dengan apa? Sepertiga Al-Quran. Apa rahasianya? Mas sabab. Apa sebabnya? Qala ahlul ilm, berkata ahlul ilm, innal qur'ana yahtawi ala ulumin azimatin kathirah. Wahia tarji'u ila salasati ulum. Al-Quranul Karim, dari awal sampai akhir, kalau kita perhatikan, semuanya adalah ilmu yang sangat besar. Ilmu yang sangat agung. Namun kalau dikelompokkan, kandungan Al-Quran itu hanya tiga saja. Ada tiga kelompok kandungan apa? Al-Quran. Ahaduha, yang pertama kata Syekh, jadi kata para ulama, ahaduha ulumul ahkami wasyara'i' ad-dakhil fiha ulumul fiqh. Kulluha ibadatuhu wa mu'amalatuhu wa tawabi'uha. Bagian yang pertama adalah ahkamu syariah. Hukum-hukum syariat. Hukum-hukum syariat. Yakni masuk di dalamnya ilmu fikih. Apakah itu pembahasan tentang ibadahnya atau mu'amalah? Ibadah atau mu'amalah? Pembahasan tentang ibadah seperti wudu, ya, taharah, mandi, tayamum. Disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Kemudian as-salah, pembahasan tentang salat, pembahasan tentang zakat. Taib, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Siapa yang berhak untuk mendapatkan apa? Zakah, masarifuz zakah dijelaskan dalam Al-Qur'anul Karim. Wasiyam, puasa juga demikian. Ya, dijelaskan dalam Al-Qur'anul Karim. Kapan puasa dilakukan? Di bulan apa? Di bulan Ramadan. Wa man syahida minkumus syahra falyasumhu. Barang siapa yang mendapatkan bulan itu, yakni bulan Ramadan, falyasumhu. Maka puasalah di bulan tadi. Kapan berpuasanya? Di waktu malam atau di waktu siang? Di waktu siang. Di waktu malam silakan kulu wasrobu. Makan dan minumlah kalian. Makanlah kalian, minumlah kalian hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. sampai datang waktu apa? Fajar. Boleh kalian makan, boleh kalian minum, boleh kalian mengumpuli apa? Keluarga kalian. Juga diterangkan tentang haji. Ya. Tentang tawaf, tentang sa'i. Ya. Apa yang dilakukan di Mina. Dan seterusnya disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Kemudian juga mu'amalat. Ibadah-ibadah yang lain disebutkan. Al-jihad. Ya. Kemudian juga as-sadaqah, tatawu'. Mu'amalat disebutkan juga. Jual-beli. Pinjam-meminjam. Ya. Nikah, talak, rujuk. Mu'amalah dengan orang tua. Mu'amalah dengan tetangga. Mu'amalah dengan hukam, dengan penguasa. Ini masuk dalam bagian yang pertama dari kandungan apa? Al-Quranul Karim. Yani ulumul ahkam wa syara'i. Dan sebagian ahlu tafsir, mereka menekankan titik ini. Yani di dalam tafsirnya. Seperti Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Beliau memiliki kitab tafsir ahkamul Quran. Ibnul Arabi Al-Maliki, salah seorang ulama Malikiyah. Ibnul Arabi, ya, dengan alif lam, Ibnul Arabi. Ya, kalau Ibnu Arabi tanpa alif lam, orang yang menyimpang. Ya, qadiman. Ibnul Arabi memiliki kitab Ahkamul Quran. Jadi, ayat-ayat yang berbicara tentang apa? Ahkam, hukum-hukum. Ini bagian yang pertama dari kandungan apa? Al-Quranul Karim. Kandungan yang kedua, as-sani yang kedua, ulumu al-jaza' 'alal a'mal wal asbab allati yujaza biha al-'amiluna min khairin wa syarrin wa bayanu tafasil ats-thawabi wal 'iqab. Atau sebagiannya mengatakan bahwasanya bagian yang kedua adalah al-qasasu wal akhbar. Qasas, kisah-kisah dan apa? Akhbar, berita-berita. Nah, berita-berita itu ya termasuk ya balasan-balasan bagi amalan-amalan soleh. Balasan-balasan berupa surga dan neraka. Balasan bagi musuh-musuh Allah seperti Fir'aun, Qarun. Dan ketahuilah Al-Quranul Karim penuh dengan kisah-kisah. Dan kisah-kisah dalam Al-Quranul Karim adalah ahsanul qasas. Seindah-indah kisah. Yang akan menjadikan hati itu lapang, tenteram. Tidak seperti kisah-kisah buatan manusia. Namun subhanallah, karena penyakit yang ada dalam hati manusia merasa tentram dengan apa yang dibaca. Ya, berupa kisah-kisah buatan. Yang sesungguhnya ketentraman itu akan berubah menjadi apa? Ya, kesempitan. Tidak menjadikan hati itu lapang. Tidak menjadikan hati itu tentram. Tidak. Rusak hatinya. Beda dengan kisah-kisah Al-Quran. Beda dengan kisah-kisah sunnah. Yang ada adalah ma'rifah. Bertambah kecintaan dia kepada Allah. Bertambah kecintaan dia kepada apa? Nabi alaihi salatu wassalam. Bertambah ilmunya. Ya. Dan kisah-kisah dalam Al-Quranul Karim adalah kisah yang sempurna. Maha sempurna. Karena yang memberitahukan adalah Zat yang maha berilmu. Ilmul awwalina wal akhirin. Bercerita tentang apa yang sudah berlalu. Makhluk-makhluk yang telah lalu. Dan juga makhluk-makhluk yang akan datang. Penciptaan langit bumi disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Ya. Allahu Jalla wa'ala menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyam dalam 6 apa? Hari. Demikian disebutkan dalam Al-Quranul Karim. 6 hari Allah ciptakan. Bukannya Allah tidak mampu untuk menciptakan sekejap. Mampu Allah menciptakan sekejap. Ya. Tetapi demikian Allah berkehendak. Mengajarkan manusia untuk tadarruj, bertahap. Tidak tergesa-gesa. Sebagaimana Allah mampu untuk menciptakan manusia sekejap. Tetapi Allah berkehendak di rahim ibu 9 bulan 10 hari. Lutfan sebagai bentuk kasih sayang kepada sang ibu. Allah mampu dan maha kuasa untuk menciptakan sekejap. Lebih cepat dari itu. Kenapa harus 9 bulan 10 hari? Satu bulan pun Allah bisa. Dua hari pun Allah mampu. Sekejap Allah mampu. Tetapi Allah berkehendak lain. Allah Jalla wa'ala menciptakan langit, bumi, dan seisinya berapa hari? 6 hari. Itulah keimanan kita sebagaimana Allah kabarkan. Jangan dicari dari yang lain. Belajar dari teori-teori barat. Bercerita tentang bagaimana terbentuknya apa namanya? Galaksi alam semesta ini. Bermiliar-miliar tahun katanya. Jelas Al-Quran mengatakan Allah menciptakan langit, bumi, dan seisinya berapa hari? 6 hari. Selesai sudah. Kenapa harus dipelajari dengan teori-teori yang batil? Ya. Dulu alam semesta kosong. Adanya debu-debu. Debu itu berputar dengan putaran yang sangat apa namanya? Kencang. Sampai akhirnya madet-madet bermiliar-miliar tahun. Ini ada yang jadi bumi, ada yang jadi bulan, ada yang jadi... Ya subhanallah. Tidak menjadikan apa namanya? Tentram jiwa itu. Yang terakhir Allah ciptakan adalah Adam alaihissalatu wassalam. Sebagaimana Allah sebutkan dalam, atau Rasul sebutkan dalam hadis. Allah sudah menciptakan langit, sudah menciptakan bumi, sudah menciptakan hewan-hewan, sudah menciptakan lautan, sudah menciptakan malaikat, sudah menciptakan iblis, semua sudah Allah ciptakan. Tumbuh-tumbuhan sudah Allah ciptakan. Dan yang terakhir Allah ciptakan adalah Adam alaihissalatu wassalam, yaumul jum'ah, pada hari apa? Jum'at. Fi akhiri sa'ati yaumul jum'ah. Di akhir hari Jum'at. Bainal asri wal maghrib. Antara asar dan apa? Maghrib. Allah mengabarkan, Rasul mengabarkan. Tugas kita hanya satu, apa itu? Mengimani. Dan Adam alaihissalatu wassalam Allah ciptakan dalam keadaan sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sempurna. Adam alaihissalatu wassalam Allah ciptakan langsung sempurna. Bahkan ketinggian Adam alaihissalatu wassalam seperti disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim. Wahuwa inda Ahmad dan juga yang lain. Rasul alaihissalatu wassalam mengatakan khalaqallahu Adam. Yani Nabi mengatakan khalaqallahu Adam wa tuluhu situna dira'an. Allah menciptakan Adam dan tingginya 60 hasta. Langsung tinggi. 60 hasta, 30 meter. Yatakallam, berbicara, berilmu. Apakah kemudian seorang muslim menoleh kepada teori siapa? Darwin. Yang mengatakan manusia itu dulu adalah makhluk primata yang kecil bermiliar-miliar tahun. Akhirnya menjadi apa? Menjadi sosok kera yang bungkuk. Tangannya lebih panjang daripada apa? Kakinya. Kemudian setelah itu agak degek sedikit. Akhirnya degek sempurna. Itu pun belum bicara. Setelah itu baru bicara A, I, U. Baru setelah itu bisa ngomong. Itulah bapak kita. Seperti itu. Kebalik. Loh ini teorinya kok seperti ini. Dari bungkuk kemudian apa? Berdiri. Allah menciptakan Adam langsung sempurna. 30 meter. 60 hasta. Di mana Nabi Adam itu dulu? Fil jannah, di surga. Kisah di surga disebutkan. Dalam Al-Quranul Karim. Bagaimana Allah Azza wa Jal menciptakan dari tulang rusuk Adam Hawa. Tinggal di surga. Dan Allah melarang untuk mendekati pohon. Untuk memakan buah tertentu, pohon tertentu di sorga. Ya. Tetapi Allah telah menakdirkan sesuatu yang penuh dengan hikmah. Datang iblis. Kisah yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Sampai bagaimana kemudian Nabi Adam alaihissalatu wassalam ya, terjatuh kepada kezaliman yang kemudian sudah Allah ampuni. Karena beliau segera bertobat dan kembali kepada Allah. Berdoa kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Adapun iblis dilaknat oleh Allah. Dan dia minta tangguh umurnya sampai yaumul yub'atsun, sampai hari kiamat ya. Sampai hari kiamat. Ya. Diberi tangguh oleh Allah. Iblis masih hidup. Sampai sekarang. Turun Nabi Adam ke bumi, dikisahkan. Beliau punya putra dan saudara. Sampai datang kisah dua orang putra Adam. Yang satu membunuh saudaranya. Disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Setelah membunuh bingung. Apa yang harus saya lakukan? Sampai Allah utus ghurab, burung. Yang kemudian menggali tanah. Mengubur saudaranya. Itulah manusia yang pertama kali. Pembunuhan yang terjadi pertama kali di muka bumi. Disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Apakah ini akan didapatkan dalam ilmu-ilmunya manusia? Teori-teori itu apakah menggantikan ilmu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran? Tidak. Terus Allah kisahkan kisah demi kisah. Sampai datang Rasul yang pertama yaitu Nuh alaihi salatu wassalam. Rasul yang pertama adalah Nuh. Yang Allah utus kepada kaum yang terjatuh pada kesyirikan. Sebab dari zamannya Nabi Adam sampai Nabi Nuh belum ada kesyirikan. Kesyirikan baru muncul di zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Beliau Rasul yang pertama yang Allah utus. Kisah Nabi Nuh disebutkan dalam surat Nuh. Dan juga surat-surat yang lain. Terus panjang kisah. sampailah kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam kisah yang juga sangat indah, sampai bagaimana beliau kemudian dibakar, kemudian beliau hijrah meninggalkan kaumnya. Allah ganti lebih baik dari orang-orang yang Allah yang ditinggalkan oleh Ibrahim, diganti Ishak dan siapa? Ismail. Dari keduanya keluar para nabi dan rasul. Ishak memiliki putra Yakub, Yakub memiliki putra Yusuf. Kisah Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Dari Nabi Ismail sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang kisah Nabi Muhammad disebutkan dalam Al-Qur'an. Perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Hunain. Ya. Ya. Kisah yang dengan sempurna. Nabi Musa, Nabi Isa, Fir'aun, Qarun, Haman. Kisah yang disebutkan dalam Al-Qur'an bukan hanya yang telah lalu, yang akan datang disebutkan juga. Al-jannah wan nar, surga dan neraka. Apa yang akan terjadi di surga? Apa yang akan terjadi di neraka? Pembicaraan ahlul jannah, pembicaraan ahlul nar, semuanya ada. Hari kiamat Allah sebutkan, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha. Kisah yang demikian agung. Sampai masuknya mereka dalam surga atau masuk dalam apa? Neraka Allah azza wajalla. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakum, ilmu yang sangat sempurna. Memang Al-Quran dan Sunnah adalah pedoman dan pegangan. Namun subhanallah, manusia berpaling. Sesuatu yang sempurna dan lengkap ini ditinggalkan. Kemudian lebih suka dan condong pada ilmu-ilmu duniawi. Bukannya belajar ilmu dunia tidak boleh. Tetapi permasalahannya dia belajar ilmu dunia yang kemudian memalingkan dia dari Al-Quran dan Sunnah. Bahkan seringkali yang dia dapatkan dari ilmu-ilmu dunia menyelisihi apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Merusak akidahnya. Menyimpang. Harus hati-hati manusia itu dalam kehidupan dunia ini. Tidak lama kita hidup di dunia ini. Allah sudah menurunkan Al-Quran dan Sunnah untuk dipegang baik-baik. Di dalamnya mengandung ahkam syariah. Hukum-hukum syariat. Ini bagian yang pertama. Yang kedua berisi apa? Al-Qasas wal-Akhbar. Dan yang terakhir, yang ketiga, as-salis ulumut tauhid, ilmu tentang tauhid, ilmu tentang hak-haknya Allah, ma'rifatullah, mengenal Allah. Wa ma yajibu 'alal ibad min ma'rifatihi wal iman bihi, apa yang wajib diimani oleh hamba tentang Allah azza wajalla. Tauhidullah, mengenal nama-nama Allah, mengenal sifat-sifatnya, mengenal kesempurnaan Allah azza wajalla. Dan bagian yang ketiga ini, huwa asraful ulum as-salasah. Kata Syekh Sa'di, huwa asraful ulum as-salasah, itu adalah yang paling mulianya dari tiga itu. Dari tiga, yang disebut dalam Al-Quran, yang paling mulia adalah ilmu tentang apa? Ya. Yang ketiganya, tauhid, wa hukukullah, hak-hak Allah, ma'rifatullah. Wa suratul ikhlas, kembali kepada suratul ikhlas. Yang tadi dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, innaha ta'dilu thulutsal Qur'an. Sesungguhnya suratul ikhlas itu sebanding dengan apa? Sepertiga Al-Qur'an. Wa suratul ikhlas kafilatun bistimaliha ala usuli hadza al-ilm wa qawa'idihi. Ketahuilah bahwasanya suratul ikhlas menjamin atau di dalamnya mencakup pokok-pokok, pondasi-pondasi dan dasar dari ilmu ma'rifatullah, mengenal Allah azza wajalla, wa qawaidi, kaidah-kaidah. Ya. Sehingga ya, surat ini dikatakan ta'dilu sulusal Qur'an, sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an. Dan kalau kita membaca tafsir yang diterangkan oleh para ulama, kita akan melihat betapa agungnya surat ini. Ya. Betapa indahnya surat ini. Di saat itu pula, kita dimudahkan untuk menghafalkannya. Apa ini bukan nikmat Allah yang besar? Surat yang dikatakan ta'dilu sulusal Qur'an ini mudah untuk kita hafalkan. Tinggal kewajiban kita adalah mentadaburinya. Mentadaburi dari apa? Surat ini. Suratul Ikhlas. Dan di dalam satu hari, satu malam, kita diperintahkan untuk mengulang-ulang membaca ayat apa? Ini, Suratul Ikhlas. Diulang-ulang untuk dibaca. Di antaranya, yang pertama dibaca ba'da kulli salawatil khams. Dibaca selesai sholat apa? Fardu yang lima. subuh, zuhur, asr, maghrib, isya. Hanya saja untuk sholat maghrib dan sholat subuh dibaca 3 kali. Jadi semuanya 9 kali. Ya. Wabillahi taufik. Bersama dengan 2 surat yang lain, suratu Al-Falaq dan suratu An-Nas. Termasuk wirid. Wirid-wirid sesudah sholat adalah membacain. Kul huwallahu ahad, kul a'udhu birabbil falaq, kul a'udhu birabbin nas. Dibaca sekali-sekali. Ya. Kecuali ba'da sholatil maghrib, sesudah sholat maghrib dan sholat subuh. Dibaca 3 kali. Kemudian juga ma'asyiral muslimin disyaratkan untuk dibaca sebelum tidur. Dibaca sebelum tidur. Sebelum tidur disyaratkan untuk membaca ini surat. Ya. 3 kali dibaca. Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Dan adalah Nabi SAW membaca ayat-ayat ini, surat ini, dan meniupkan kepada kedua apa? Telapak tangan beliau. Sembari beliau meniupkan. Baik. Seperti itu. Membaca Al-Falaq atau Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan apa? An-Nas. Kemudian diusapkan ke seluruh tubuh. Dimulai dari muka. Bagian kepala. Muka. Kemudian bagian depan apa? Tubuh, kemudian bagian belakang. Seluruh tubuh yang mampu untuk dicapai oleh kedua tangan. Dibaca 3 kali. Berarti sudah berapa kali? 12 kali. Dengan sesudah sholat, ya, 9 semuanya, yang sudah Al-Ikhlas, kemudian sebelum tidur juga 3 kali. Sudah 12 kali dibaca. Kemudian juga dibaca dalam sholat Qobliyah. Subuh. Qobliyah subuh. Rokat yang pertama membaca surah Al-Kafirun. Rokat yang kedua membaca surat Al-Ikhlas. Kemudian dalam sholat witir juga demikian. Ya, di apa namanya 3 sholat witir, suratul A'la, suratul Kafirun, dan surah apa? Al-Ikhlas. Orang-orang yang sekarang saudara-saudara kita yang sedang melakukan ibadah umrah atau haji, sesudah tawaf, ya disunahkan untuk sholat rokatain, 2 rokat sholat sunnah tawaf. Rokat yang pertama baca surah Al-Kafirun, yang kedua baca surah apa? Al-Ikhlas. Diulang-ulang ini surat. Sebelum tidur, di awal hari, sholat Qobliyah. Di akhir malam, di setiap selesai sholat. Ini menunjukkan betapa agungnya surat ini. Betapa agungnya surat apa? Al-Ikhlas. Agar kita mengingat hak-hak Allah Azza wa Jalla. Mengingat kesempurnaan Allah Azza wa Jalla. Mengingat betapa agungnya Allah Azza wa Jalla. Dan mengingat bahwa hidup kita ini tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan kepada yang lain. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Barangkali kita tutup dengan memulai sedikit tafsir surat ini, yaitu ayat yang pertama. Allahu ahad. Qul huwallahu ahad. Apa makna qul huwallahu ahad? Al-ahadu. Al-Ahad itu salah satu nama dari nama Allah Azza wa Jalla. Maka boleh seorang memiliki anak kemudian diberi nama Abdul Ahad. Sebagaimana nama yang lain. Abdul Ilah, Abdul Ghafur, Abdul Aziz, Abdul Rahman, Abdullah. Fal-Ahadu ismun min asma'illah. Al-Ahad adalah salah satu nama dari nama-nama apa? Allah. Apa makna Ahad? Ahad yakni Maha Esa. Bukan sekedar Wahid. Wahid itu satu. Tapi ahad artinya apa? Maha. Ya'ni maksudnya Allah Azza wa Jalla bersendiri. Mutafarridu bil azamati wal kamal. Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul zat yang bersendiri dalam kesempurnaan. Zat yang bersendiri dalam keagungan. Tidak ada yang menandingi Allah, tidak ada yang menyamai Allah, tidak ada yang menyekutui Allah Azza wa Jalla dalam segala kesempurnaannya. Allah pula satu-satunya zat yang diibadahi. Tidak ada yang menandingi Allah Azza wa Jalla. Allah saja yang sempurna dalam sifat-sifatnya. Tidak ada yang menandingi sifat-sifat Allah. Yani dari ayat ini. Allahu ahad. Yani kita meyakini Allah adalah satu-satunya zat. Zat yang maha bersendiri dalam semua kesempurnaannya. Jadi semua sifat-sifat kesempurnaan Allah bersendiri. Allah Azza wa Jalla sempurna dalam ilmunya. Dan betul-betul Allah bersendiri dalam kesempurnaan itu. Allah Azza wa Jalla adalah zat yang memiliki kesempurnaan keindahan. Dan betul-betul hanya Allah saja yang bersendiri dalam keindahan itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang qadir. yang memiliki kudrah, yang maha sempurna, yang betul-betul Allah Azza wa Jalla bersendiri. Tidak ada yang menyerupai, tidak ada yang menyamai, tidak ada yang menyekutui sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Ini makna kul huwallahu ahad. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika seorang hamba membaca ayat ini, kul huwallahu ahad, maka dia betul-betul akan bergantung hanya kepada Allah. Bertawakal hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Berdoa hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Memohon hanya kepada Allah. Tidak ada rasa takut kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak akan terjatuh kepada kesyirikan biidznillah Azza wa Jalla. Karena dia yakin yang berhak untuk diibadahi hanya Allah Azza wa Jalla, Zat yang maha sempurna. Dan akan hilang semua keyakinan-keyakinan batil yang menyebar di tengah masyarakat. Seperti misalnya keyakinan tentang burung, tatoyur. Tatoyur. Takut kalau kedatangan burung tertentu. Datang burung gagak, ketakutan. Gemeter. Sehari, dua hari, seminggu, dua minggu, tetap ketakutan. Atau takut dengan angka berapa? 13. Beli motor dapat nomor R1313. 13-nya dua kali. Apa yang akan terjadi? Setiap naik motor was-was. Ini 13 nomor saya. Takut dengan hari Sabtu, hari apes. Sasi suro, khawatir. Apalagi? Kejatuhan cicak juga, Pak. Khawatir. Nabrak kucing juga, apa namanya? Takut. Takutnya bukan sehari dua hari. Seumur-umur dibawa. Di hari pernikahannya dia nabrak kucing. Maka dia berpikir, pernikahan saya bagaimana ini? Sah atau tidak? Penghulu sudah mengatakan sah. Masih tanya-tanya sah atau tidak. Kemudian setelah itu, istrinya hamil. Lahirnya bagaimana ini? Selamat atau tidak? Jangan-jangan ketika itu saya menabrak apa? Kucing. Kepikiran terus selama apa? Pernikahan itu. Kalau seorang muslim mengerti bahwasanya Allah Azza wa Jalla adalah satu-satunya zat yang mengatur. Kalau seluruh makhluk, manusia dan jin semuanya kumpul untuk membinasakan saya, membinasakan Anda, untuk mencelakakan saya, kalau Allah tidak berkehendak, kira-kira bisa atau tidak? Ya tidak. Dan kenapa tidak kamu bertawakal saja kepada Allah Azza wa Jalla? Kenapa kamu tidak bertawakal kepada Allah? Jangan bertawakal pada suara burung. Jangan bertawakal dengan hari Sabtu. Jangan bertawakal dengan tanggal 13. Jangan bertawakal dengan masalah-masalah yang seperti ini. Ini semuanya kata Nabi alaihi salatu wasalam, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Keyakinan pada burung-burung itu adalah syirik. Keyakinan pada burung-burung itu adalah apa? Syirik dan yang semisalnya. Dia tidak faham makna kul huwallahu ahad. Ketika seorang memahami ayat ini, kul huwallahu ahad, dialah Allah azza wajal al-ahad, Zat yang maha bersendiri dalam segala kesempurnaan. Esa dalam zatnya, sendiri dalam kesempurnaannya. La nadhira lahu wa la syarika lahu. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Tidak ada yang sama dengan Allah. Tidak ada yang menyekutui Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ayat yang pertama dari suratul ikhlas. Kemudian Allah berfirman, Allahu samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. InsyaAllah ta'ala kita baca keterangan Syekh Sa'di rahimahullah dalam kitab ini terkait dengan tafsir suratul ikhlas pada kesempatan yang akan datang. Semoga Allah Azza wa Jal memudahkan kita semuanya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naktafi bihalal qadri wa sallallahu assalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.